menemukanmu. Pendamping hidup yang baik hati, tetaplah menyayangiku, menjagaku. Oh, oh. Sentuhan hangat pelukmu larutkan aku dalam cintamu. Tetaplah menyayangiku, menjagaku. Tuhan tolonglah aku, jagakan dia untukku. Aku tak ingin kehilangan dirinya. Ku titipkan cintaku untuk dia selalu. Waktu yang akan memisahkan. Sentuhan hangat pelukmu larutkan aku dalam cintamu. Tetaplah menyayangiku, menjagaku. Dengarlah, dengarkanlah suara hatiku ini. Percayalah, percayalah, ku tulus mencintaimu. Tuhan tolonglah untukku. Aku tak ingin kehilangan dirinya. Ku titipkan cintaku untuk dia selama-lamanya, hingga akhir waktu yang kan memisahkan. Bahagia jalani hidup bersama. Tuhan tolonglah aku, jagakan dia untukku. Aku tak ingin kehilangan dirinya. Aku tak ingin kehilangan.